Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Masyaallah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kita masuk pada hadisnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di sini oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dibawakan dengan tiga sanad. Sanad yang pertama, qala Al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Al-Hakam Ibnu Musa Al-Qantari, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibnu Musa Al-Qantari Al-Baghdadi Abu Salah Thiqatun. Al-Qantari nisbatun ila jisrin di Baghdad. Al-Qantari ini merupakan nisbah kepada sebuah jembatan yang cukup terkenal di kota Baghdad. Jembatan yang cukup terkenal di kota Baghdad, karena memang beliau tinggal di dekat jembatan tersebut. Al-Qantarah, Qantarah secara bahasa lughatan, jisrun shaghir tahtahu ma, jembatan kecil yang di bawahnya ada aliran air, disebut Qantarah. Kalau jembatan besar, jisrun. Kalau jembatan kecil, bawahnya ada aliran air, namanya Qantarah. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Hamzah, wa Yahya ibnu Hamzah Al-Hadrami Ad-Dimashki. Abu Abdurrahman Al-Qadhi. Ana Abdurrahman Ibni Yazid Ibni Jabir. Dari Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir, Abu Utbah Al-Azdi Ad-Dimashki. Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir, Abu Utbah Al-Azdi Ad-Dimashki, Faqih Syam. Beliau termasuk ahli fikih wilayah Syam. Fi asrihi, pada masa hidup beliau, ma'a al-Auza'i, bersama dengan al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i siapa namanya? Masmul al-Auza'i. Sebentar, sama tanya. Masmul Auza'i. Indak. Abdurrahman bin. Hah? Abdurrahman bin Amr. Aywa. Barakallahu fi. Nah, Masmul Auza'i namanya Abdurrahman ibni Amr. Kunyahnya siapa? Tak tahu. Kunyahnya siapa Al-Auza'i? Tak tahu. Siapa kunyahnya Al-Auza'i? Wallah, Kunyah Al-Auza'i, kunyah beliau Abu Amr. Ya, Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Barakallahu fiik, masyaallah. Tabi'i, seorang tabi'in. Anna Al-Qasim ibn Mukhaimirah. Bahwasanya Al-Qasim ibn Mukhaimirah. Al-Qasim ibn Mukhaimirah Abu Amr Al-Hamadani tabi'iyun kufi. Seorang tabi'in berasal dari Kufah. Intaqala ila Dimashqa, pindah dari Kufah menuju Damaskus. Wa aqama fiha, kemudian menetap di kota tersebut. Kalau Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, memang orang Damaskus, ketemu dengan Al-Qasim ibn Mukhaimirah, sama-sama tabi'in. Al-Qasim asalnya dari Kufah, pindah ke Damaskus, kemudian menetap di kota tersebut. Naam, tabi'in kufiyun thiqatun. Anna Al-Qasim ibn Mukhaimirah haddathahu, bahwasanya Al-Qasim ibn Mukhaimirah menceritakan hadis kepada Abdurrahman. Qala, Al-Qasim berkata, haddathani Abu Burdah, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah ibnu Abi Musa, putra dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Burdah tabi'in thiqah. Di sini ada tiga tabi'in meriwayatkan secara beruntun. Abdurrahman tabi'i, Qasim tabi'i, Abu Burdah tabi'i. Naam, Abu Burdah mukhtalafun fismihi, diperselisihkan nama beliau. Ada mengatakan namanya Al-Harif ibnu Abi Musa, ada mengatakan namanya Al-Qasim, ada mengatakan ismuhu kunyatuhu, namanya ya Abu Burdah. Disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, kenapa kunyah Abu Burdah begitu melekat pada beliau radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Ulida Abu Burdah wa abuhu waliyan alal Basrah. Abu Burdah lahir ketika sahabat Abu Musa menjadi gubernur Basrah. Fastarda'a lahu bil Badiyah. Sejak kelahiran Abu Burdah, Allah Abu Musa, anaknya tersebut diutus, dikirim ke pedalaman untuk disusui. Ini kebiasaan bangsa Arab, menjaga keturunan mereka supaya kuat fisiknya, tumbuh kembang dengan baik, ya, secara akalnya juga terjaga, fitrahnya juga terjaga, dikirim ke pedalaman untuk disusukan. Sanibidi ma'azani allahu wa'iyaku. Faja'u bih, setelah selesai masa susuannya, dikembalikan kepada Abu Musa. Wa'alaihi burdatun, saat dikembalikan, bayi tersebut atau balita tersebut sedang mengenakan burdah. Fakannahu Aba Burdah. Melihat yang seperti ini, maka ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an memberikan kunyah beliau dengan Abu Burdah. Lazama Abahu. Ya, Abu Burdah ini mengambil ilmu dari ayahnya, belajar langsung dari ayahanda beliau. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Wa kataba, beliau menulis. Ya, layaknya anak-anak pada umumnya belajar dari orang tuanya, dapat hadis ditulis, dapat hadis ditulis. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Ila an ra'ahu abahu, hingga suatu ketika Abu Murdah memperlihatkan catatannya kepada ayahnya. Ya, ditunjukkan kepada ayahnya, ini catatan hadis yang saya dapatkan dari engkau, ya wahai ayahku Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata ayahnya? Famahahu, oleh ayahnya dihapus. Catatannya dihapus oleh Abu Musa. Wa amarahu bil hifzi, diperintahkan untuk menghafal. Badalan anil kitabah, sebagai ganti dari menulis. Ini zaman dulu. Kalau tabtus sadri sudah biasa. Ya, hafalan tanpa mencatat itu sudah biasa. Ngantuk-ngantuk masuk biasa. Kalau zaman kita diterapkan model tanahaba amblas, khadibidina azani allahu wa iyyakum, uang yang dicatat juga hilang. Nggak perlu dihapus, hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau catatannya hanya lembaran-lembaran, diselipkan dalam kitab tebal. Setiap kajian ganti lembaran. Yang mana lembaran pada pekan lalu tidak tahu keberadaannya ada di mana. Sehingga satu rawi yang dibaca berulang kali terdengar selalu asing. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Kayak tidak pernah dengar, ini rawi jenenge sapa, gurunya siapa. Selalu seperti nama baru. Jadi fahami? Jadi fahami? Nah, itu menunjukkan kalau secara kualitas mau tidak mau harus diakui generasi terdahulu tidak tertandingi. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Tapi bukan berarti menjadi alasan bagi generasi belakangan untuk kurang bersemangat. Baik. Qala Abu Burdah berkata, waji'a Abu Musa waja'an, ayahku Abu Musa jatuh sakit dengan sakit yang keras. Waja'an, tanwin di sini, tanwin lit ta'udhim. Ya, mana sahabat kabar? Aina sahibul qatar? Indana sahibul qatar? Fanhu? Aywa. Sahalala sahibul qatar? Tanwin li ta'udhim, sah? Sah, sudah dapat ACC dari beliau ya. Jadi kalau ada kesalahan, komplain ke beliau. Ya, waji'a Abu Musa waja'a. Suatu hari ayahku Abu Musa sakit keras. Ya, jadi tanwinnya di situ enggak sebarang tanwin, tapi waja'an syadidan, sakit keras. Faghushiya alaihi, sampai menyebabkan beliau pingsan. Ini bukan sebarang sakit. Kalau hanya sekedar demam karena kiriman terlambat, insyaallah enggak sampai pingsan. Khamidina azani allahu wa iyyakum. Ini benar-benar sakit keras yang dialami oleh Abu Musa. Wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi. Ketika itu kepala ayahku disandarkan dalam bangkuan salah satu dari istri beliau. Fa sahat imra'atin min ahlihi. Tiba-tiba wanita tersebut dari istri Abu Musa berteriak. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an. Ya, Abu Musa tidak bisa mengingatkan dan tidak bisa mencegah hal itu terjadi karena saking lemahnya. Falamma afaqa, ketika Abu Musa siuman, qala, beliau berkata, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari segala sesuatu yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam berlepas diri darinya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Rasul alaihi salatu wassalam berlepas diri dari wanita saliqah. Saliqah hiyallati tarfa'u sautaha indal musibah. Saliqah itu wanita yang meninggikan suaranya ketika ditimpa musibah, berteriak histeris. Wal haliqah, juga berlepas diri dari haliqah. Hiyallati tahliqu sya'raha indal musibah. Haliqah, wanita yang menggunting rambutnya ketika ditimpa musibah. Wasyaqah, Rasul juga berlepas diri dari syaqah. Hiyallati tashukku thawbaha indal musibah, yaitu wanita yang suka merobek-robek bajunya ketika datang musibah. Nah, ini teguran dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda kepada keluarganya yang dijumpai melakukan tindakan yang tidak disukai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, kita baca dulu kelengkapan sanadnya, nanti baru kita simpulkan dengan penyebutan faedah-faedah hadis insyaallah ta'ala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Abad ibn Humaid, telah menceritakan kepada kami Abad ibn Humaid, ismuhu Abdul Hamid ibn Humaid ibn Nasr Abu Muhammad. Nama asli beliau itu Abdul Hamid ibn Humaid, tapi lebih dikenal dengan sebutan Abad, Abad ibn Humaid. Muhaddithun musnid. Wa Ishaq ibn Mansur, dan juga menceritakan kepada kami, kata Imam Muslim, Ishaq ibn Mansur, Ishaq ibn Mansur al-Kausaj, thiqatun ma'mun. Qala, keduanya berkata, akhbarana Ja'far ibn Aun, telah memberitakan kepada kami Ja'far ibn Aun al-Makhzumi, imamun hafidun muhadithu ahlil Kufah. Imamun hafidun muhadithu ahlil Kufah, Ja'far ibn Aun rahimahullah. Fala akhbarana Abu Umais, telah memberitakan kepada kami Abu Umais. Ini termasuk apa? Afradul kuna namanya, kalau dalam bab ilmu hadis. Kunyah yang unik karena hanya dimiliki satu orang. Ya, dzakarahu al-Hakim, disebutkan oleh al-Hakim rahimahullah fi afradil kuna, dalam pembahasan afradul kuna. Ya, al-Hakim punya sebuah juzuk yang isinya kumpulan nama-nama rawi yang memiliki kunyah terunik, hanya dia yang punya, yang lain enggak ada. Kalau semacam Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, ya, Abdul Muqaffi, seorang ini, Abu Salah, Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Ali, Abu Salman, Abdul Hasan, itu malayin, ya, ratusan orang, bahkan jutaan yang punya di kalangan ahlul hadis. Nah, ada beberapa nama kunyah yang unik hanya dimiliki oleh seorang muhaddis. Salah satunya Abu Umais. Siapa pemilik kunyah ini? Insyaallah dari kalangan din tiga tidak ada yang punya kunyah ini. Abu Umais ismuhu Utbah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud. Utbah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Abdullah ibni Mas'ud. Dia masih anak keturunan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Abu Umais. Ya. Kalau mau kunyah yang unik gitu ya, enggak ada yang punya, rujuk kitabnya Al-Hakim tadi, Afradul Kuna, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, yang agak-agak jarang gitu ya. Kalau memang antum ingin lain daripada yang lain gitu ya. Nah, jadi jangan cari kunyah yang nyeleneh. Ya, gabungan ya Abu Kim Jung In misalnya. Nah, ini memang enggak ada yang punya, tapi nyeleneh. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, kalau mau yang unik tapi tetap syar'i, ada jalurnya. Sanibidina asaniyallahu wa iyyaku. Nah, kalau belajar ilmu hadis, banyak hal yang unik yang bisa menghilangkan kepenatan antum ketika belajar. Ya, sahabat yang setia menemani antum, yang bisa menghilangkan duka lara antum, ya, itu hilang kalau antum telusuri detail-detail semacam ini. Hanibidina asani Allahu wa iyaku. Baik, sampai mana tadi? Akhbarana Abu Umais qala sami'tu Aba Sakhrah. Aku pernah mendengar Abu Sakhrah. Wakila Abu Sakh. Terkadang pakai tak, terkadang tanpa tak. Abu Sakhrah atau Sakhr. Ismuhu, nama beliau Jami' ibnu Syaddad. Jami' ibnu Syaddad. Imamun Hujjah. Sami'tu Aba Sakhrah yadhkuru an Abdurrahman ibn Yazid. Beliau menyebutkan dari Abdurrahman ibn Yazid yang sebelumnya. Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir rahimahullah tabi'i. Wa Abi Burdah ibn Abi Musa, dari Abu Burdah ibn Abi Musa. Qala, keduanya berkata, Ughmiya ala Abi Musa. Abu Musa al-Asy'ari pingsan dalam sakitnya. Wa abdalat imra'atuhu Ummu Abdillah. Kemudian datanglah istri beliau Ummu Abdillah. Tasihu birannatin. Tasihu birannatin. Rannah hiya sautun ma'al buka fihi tarji kalqalqalah wallaqlaqah. Cepat ya. Rannah hiya sautun ma'al buka fihi tarji' kalqalqalah wal laqlaqah. Nah, wa aqbalat imra'atuhu Ummu Abdillah, maka datanglah istri Abu Musa Ummu Abdillah, tasihu bi rannah, ya, menangis dengan rintihan, diiringi dengan rintihan tangisan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Rannah itu kalau terjemahannya itu merintih, baik karena kesakitan atau terlalu sedih, namanya rannah. Ya, ada qalqalahnya. Nah, gitu. Tahu ya? Tahu kan? Ya. Sesekali antum main-main di MBK, lihat Ali itu kalau lagi nangis. Ya, kalau aku nangis karena apa namanya permennya diambil gitu ya. Nah, itu ada qalqalahnya. Qalqalahnya itu yang apa namanya suara yang mantul gitu kan. Nah, itu namanya merintih, rannah, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau laqlaqah itu yang mendesis panjang. Nah, itu laqlaqah. Biasanya anak kecil yang nangis kayak gitu, ya kan? Nah, kalau ketua keamanan kita, insya Allah tidak demikian. Ya, pantang meneteskan air mata, kan gitu ya. Kalau di depan orang, ya kalau lagi sedih gitu kan, naik ke loteng paling tinggi, kan gitu, na'azani Allah wa iyyakum, terdengarlah qalqalah dan laqlaqah bersamaan, kan gitu, na'azani Allah wa iyyakum. Jadi habis tahu ya, bayi itu namanya rannah, tasihu bi rannatin, masya Allah. Qala, keduanya berkata, yaitu Abu Burdah dengan Abdurrahman ibnu Yazid. Thumma afaqa, setelah itu Abu Musa siuman. Qala, kemudian Abu Musa berkata, alam ta'lami, wahai istriku, bukankah engkau telah tahu, wa kana yuhadithuha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa. Abu Musa mengingatkan istrinya sembari menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ana bari'un, aku berlepas diri, mimman, dari siapa saja, halaqa, yang memotong rambut, wa salaqa, salaqa dengan salaqa bimaknan wahid, sin maupun sot itu sama. Salikah, tadi apa artinya salikah? Aywa, wanita yang mengeraskan suaranya dengan tangisan ketika datang musibah. Ya, salikah, salakah dengan salakah itu sama, bimaknan wahid. Ya, mau saliqah, saliqah boleh. Ana bari'un, aku berlepas diri, mimman halaqa, dari siapa saja yang memotong rambut, wa salaqa, ada berteriak, wa kharaqa, kharaqa itu merobek-robek, sama kayak syaqah. Ya. Terus bedanya apa? Riwayat pertama dengan riwayat kedua. Kalau riwayat pertama bentuknya mu'annaf, ditujukan kepada kaum wanita. Rasul berlepas diri dari para wanita yang suka berteriak ketika musibah tiba, suka memotong rambut ketika datang musibah, suka merobek-robek baju ketika datang musibah. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua lebih umum, mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa, mencakup wanita dan laki-laki. Ini tidak hanya wanita, kaum lelaki pun juga sama. Ada di antara mereka yang lemah hatinya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga saat ditimpa musibah dia melakukan tindakan-tindakan semacam ini, layaknya kebiasaan kaum wanita, dan dua-duanya memiliki hukum yang sama. Hanya saja tindakan seperti ini didominasi oleh kaum hawa. Ya, kaum wanita itu yang lebih dikenal dengan perbuatan-perbuatan semacam ini. Fanibiduna azani Allahu wa iyyaku. Kemudian sanad yang terakhir. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Mutia thiqah. Qala haddatsana Husain, telah menceritakan kepada kami Husain, huwa Husain ibnu Bashir. Husain ibnu Bashir al-Wasiti, hafizun thiqah, muhaddits. An Husain, dari Husain, huwa Husain ibnu Abdurrahman Abu Muhammad al-Madani thiqatun. An Iyad al-Ash'ari, dari Iyad al-Ash'ari, huwa Iyad ibnu Amr al-Ash'ari. An imra'ati Abi Musa, dari istri Abu Musa. An Abi Musa, dari Abu Musa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddathanihi Hajjaj ibn Sya'ir, dan telah menceritakan kepadaku hadis tersebut Hajjaj ibn Sya'ir, kata Imam Muslim, thiqatun hafidun, Abu Muhammad al-Baghdadi. Qala haddathana Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, huwa Abdus Samad ibnu Abdil Warith Al-Basri. Abdus Samad ibnu Abdil Warith Al-Basri. Qala haddathani Abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Siapa ayahnya? Abdul Warith, Abdul Warith ibnu Sa'id Al-Basri. Abdul Warith ibnu Sa'id Al-Basri, thiqatun hafidun fasih, thiqatun hafidun fasih. Ya. Qala haddathana Dawud, telah menceritakan kepada kami Dawud, yakni ibnu Abi Hindin, Dawud ibnu Abi Hindin. Wasmu Abi Hindin Dinar, Dawud ibnu Dinar. Abu Hindin kunyah dari ayahnya, sementara nama ayahnya adalah Dinar Al-Qushairi. Al-Qushairi min Huffaz Ahlil Basrah. Qala haddathana Asim, telah menceritakan kepada kami Asim, huwa Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal. Asim ibnu Abi Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal, thiqatun muhaddithun Basri. An Safwan ibni Muhriz, dari Safwan ibni Muhriz. Safwan tabi'i, wa Asim kadzalik tabi'i. Asim dari Asim al-Ahwal tabi'i. Safwan ibni Muhriz tabi'i, Basri dari Ahlul Basrah. An Abi Musa, dari Abu Musa. Ini bukan riwayat yang aneh. Kenapa? Karena Abu Musa pernah menjadi gubernur Basrah. Paham ya? Pernah menjadi gubernur Basrah. Sehingga Basriyin, Ahlul Basrah, mereka punya sanad sampai ke Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ha tahwilus sanad. Wa haddadhani Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani. Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani. Abu Muhammad Al-Hudali. Thiqatun hafidun imam. Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani. Thiqatun hafidun imam. Qala haddathana Abdus Samad. Telah menceritakan kepada kami Abdus Samad. Abdus Samad yang tadi. Bin Men. Abdus Samad bin siapa? Abdus Samad bin? Abdus Samad bin? Duh. Abdus Samad bin? Abdus Samad bin? Abdul Warith. Nah. Qala akhbarana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadith. Syu'bah bin Man. Antum? Nah iya. Syu'bah bin siapa? Syu'bah bin Gunawan. Bu. Syu'bah ya akhi. Syu'bah bin Syu'bah bin Muhammad. Buka. Syu'bah bin Aiman. Bukan juga. Syu'bah bin Amal. Juga bukan. Indah. Syu'bah bin Syu'bah ibn al-Hajjat. Kunyahnya Abu Bustam rahimahullahu ta'ala. An Abdul Malik ibn Umair. Dari Abdul Malik ibn Umair. Tabi'iyun kufi. An Ridu'i ibn Hirash. Dari Ridu'i ibn Hirash. Hirash bisa dengan ha muhmalah tanpa titik. Bisa dengan kha mu'jamah bertitik. Ya, bisa Hirash atau Khirash. Tabi'i. Fiqah. An Abi Musa. Dari Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari namanya siapa? Hendak. Nah, antum. Cek belakangnya gitu. Nah, loh, bukan, bukan antum. Nah, Mu'aiman. Abu Musa Al-Ash'ari namanya siapa? Tak kasih pilihan. Abdullah, Abdurrahman, Gunawan. Nah, yang mana? Hah? Abdullah, yakin? Bukan Abdurrahman, bah? Abdullah, Abdullah bin? Hah? Abdurrahman bin Qais. Aywa. Abdurrahman bin Qais. Abdullah bin Qais. Nah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihadal hadith. Dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadith ini. Sama dengan hadith sebelumnya. Ghaira anna fi hadith Iyad al-Ash'ari. Hanya saja riwayat Iyad al-Ash'ari qala dengan lafaz laisa minna walam yakul bari'un. Tidak menggunakan lafaz dari, tapi dengan kata laisa minna man halaqa wa salaqa wa kharaqa. Itu riwayatnya Iyad al-Ash'ari. Sementara riwayat yang lain sama dengan hadisnya Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa faraqa. Naam. Hakada ifani bidhina azani allahu wa iyaku. Ini hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang antum hafalkan sanad pertama. Baik. Adapun hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, untuk faedah-faedahnya akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Innillahi ta'ala.